Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi telah kita sampaikan, sementara waktu lebih kurang 15 menit kita beri waktu untuk rehat.